bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, hanya 4 ekor yang pulang. Bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, hanya 3 ekor yang pulang. Tiga bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, hanya 2 ekor yang pulang. Dua bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, hanya 1 ekor yang pulang. Bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, tak ada bebek kecil yang pulang. Tak ada bebek kecil berenang di bukit-bukit yang jauh. Ibunya berkata, kwek kwek kwek, dan semua bebek kecil pulang.